Kowe ku nganti kuatir dilebok non rokok, mergo kuatir awak dibakar terus panas loro kabeh itu tok kan masalah. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu khadzin nafsi. Kowe ku kuatir wis taat tenanan mulai cilik santri, gedhe kiai mulang langgar, mulang madrasah. Jebule ngletek, jebule min ahlin. Nah, terus kecewa kan. Kok tak rewangi taat tenanan jebule aku mlebu napa? Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe delok khadzun nafsi, kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka, ngono jenenge ujug. Lah anak kowe delok ngene sederhana. Allah iku zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ. Berakhir ning hamdullah. Bahwa huwa a'lamu bina, huwa a'lamu bikum. Iku padum sumpek perkarane iki ora gelem nyifati Allah. Lho kalau sering gue ya, nah aku lho malaikat Jibril ngandani aku min ahli benar, aku tetep gue, kenapa apa-apa. Oh, umpama Jibril ngandani aku seikin, aku ahli benar, aku ramah salah, gak kok. Dia tetep seneng aja gak pengirat, gak apa sakit. Bisa lah, jadi ahli rokok susah ya. Ini keleng-eleng, jadi iman yang kudu dibangun mbak basis ning hamdullah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli ahli sekabiani, tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif, iman itu dibangun di basis yang hamdullah. Sebab itu Fatihah yang dimulai alhamdulillahi rabbil alamin, tabarokal ladzi tabaroka tabar. Nah iman buat bangun sampai delok perhitungannya awam, itu gampang kecewa. Jadi misalnya sampai ngerti, qadar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi, yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu perso kita itu ahli jannah apa ahli nar. Wes tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing perso masa depan kita duwe pangeran sing nemen persane, sing alimu biladi sujur, sing a'lamu bikum. Lah, kowe mulai sumpek. Oh, nang jebule aku sing kebagian ahli nar. Lah iki sing mari mbok terusno iki sing mari sumpek iku. Kowe eling khadzun nafsi sing mbok terusno iki sing mari sumpek. Gak nani, gugus. Jebule kula nu sing termasuk sing ahli, sing ngongkon bakas kue ku sopo. Mane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala fitikrillah tatmainnu kulub. Sing mari anteng kue nak bakas do Allah tok. Iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, mbok terusno iku sing mari sumpek. Lah ya kita ku ning ndi? Sing ngongkon bakas kue sopo? Wong ora penting. Anam ber anam ora penting cara Allah. Umpama dunya pangeran nang dir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Lah ana sampean alasane. Engko gak ono sing mulang ngaji gawe liyane pangeran. Dadi walah hasil menusa nganti janggal mbek kodok kodar mergo ndelok awake iku penting. Nek mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi apa? Kodok kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala bil azal ning nasibe semua kawula ne titik akhire sampean muni subhanaka la ilma lana tana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsa sing jan pirsa tenan namung jenengan titik ayem sampean anggere mulai sumpek berarti sampean mulai mbakas awak mde dewi ini jenenge egois. Nah, nak bakas awake dhewe meneh nek pengeran, nek bojo, nek kanca iku anger wong wis sing dibakas hadir nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok marah disambut bojo kecewa. Bojo teko ora disambut. Ya mertamu gone wong ra pati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hak wong iku. Bojoku ora nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono ra pati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa? Penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak gedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud. Lha napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nek ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok-kodok paling gampil sepuni. Ya jawab kula ki sederhana, paling gampil ki nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Akhir kowe cek nganggep awakmu penting cek sumpek. Kowe mau lagi sumpah gak kuatir di dadir ahli nar itu tak. Gak kurang jadi pengirana itu mutus nawam dewi jadi ahli jannah. kita ini harus bangga, bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lam, a'lamu bina, Allah itu pirsa kita. Dan kita tidak pernah penting. Paham, itu yang cara hikam, cara Imam Ghazali, cara Ihya, darani makom fana, darani makom fana, makom rusak, maksudnya makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek boten, dan awak iku ra melok-melok ning keputusane apa subhanahu wa ta'ala. Mergo nak kowe melok-melok ning keputusane Allah dadi ne ora rido mek kanca. Ngene wae misale ke melarat, foto-foto kawula ditakdir melarat. Misale dimajikan judes, dimajikan apa Gusti, foto-foto kawula jenengan nakdir kula dadi buruk. Dadi khazin nafsi ini awal sangka protes ning Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Allah terus juga. Nak kue rau gelem nampak kodokku. Jadi Allah ini statok tu mantan fufu nabo. Min aktoris samawati wal ardi nabo. Fan fufu. Ini habis kunci. Fan metu teng faljat lu proben nabo. Siwa. Ini nara gelem tak pengirani aku kau nak boleh pengiran dia. Jadi Allah saking juga le. Kau nara gelem tak pengirani aku kau nak boleh pengiran nabo. Paham gini. Kau coro tafsir Imam Syafi'i. Ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jiz. Artinya amru ta'jiz niku perintah sing ngapes. Jenengan kedhatur bae dadi kodok kodar iki sampean tak warahi gitu. Kodok kodar iku takrife niku keputusane Allah ning zaman azal tentang masa depane semua hamba. Mbon sampean dugi mriku mawon, terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing a'lam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Malane Quran nak marahi ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno mbek awak. Ini soalnya agar mulai janggal, mulai sumpah, mereka buat kaitan sampai awak. Mencara tak tahu, mungkin itu jenis khadun nafs. Ya iya Allah yang mutus no segala ini. Ya pas aku waktu putusannya, lek jadi kere. Ya harus mikir khadun nafsi ya zaman mesti sumpah. Mereka khadun nafsi itu mau nuruti nafsu itu. Lah anak sampean keputusannya berakhir dengan Allah. Allah itu zat yang mutus no segalanya titik. Terus dia muji Allah. Nanti kaji Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la uksi sana'an alika anta kama asnai ta'ala nasik lakal hamdu bikul lima kodeta lakal hamdu ba'dar ridho lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar ridho. Jadi semua basis agama ini ku di atas nama hamdu ini ku muji ni Allah subhanahu pun yang sampai nak ben selamat teng dunia akhirat. Jadi sampean sing selamat wong sing ngeten iki niku ilaman atau Allah bi qalbin apa salim. Atine iku selamat. Sampean ra tau selamat teng dino nangis iki nasib. Ngguru iki bar ngaji iki rong mbok rubah ra selamat sampean. Mesti gruntal grundel mbek pangeran. Dhewe ra mbok omong wong mergo wedi disalahno tapi ning ati tetep gruntel ge. Oh kan gerce eling khadun nafsi mesti atimu sik grun. Mun wilange kabeh khadun nafsi ilang. Ini pokoknya Allah perso. Jadi nak narik di kodok-kodok, Allah perso. Sebenarnya itu ahli jannah, apa ahli nar. Aku ini ahli jannah, apa ahli nar. Si ahli jannah, si ahli nar. Kalau di pengiran yang perso, pantas tak sembah. Wes, kok ada rasa sampai terus, jir-jir. Oh, mau mikir nasib. Nasib pemurah penting. Ganggu proses alam ini nasib pemurah penting. Mau merana kue rapo. Paham ya? Dari pengiran nak ngenyak manusia hal ata alal insani khinum minat dahi lam yakun se'an apa matkura manusia itu tahu ada proses dunia yang tanpa manusia yang ketika manusia orang digawe rak manusia orang barang itu ada berdigasan dari karuman fa'idah huwa khasimum mubin dan dari pengiran nak ngenyak manusia awara menarol insanu anna falakna humudit fatin jibuli fa'idah huwa apa khasimum mubin manusia itu ya terima rapopo ngetahu rana barang ada pelita-pelita fa'idah huwa khasimum mungkin tukang para pak iku Allah nyantak nang manusa sangka ra ono tak gawe ono iku rak buyute mohal sangka ra ono dadi ono buyute bareng ana iso berpikir dadi filosof dadi pakar terus darani wis balung aiza kunna idza ma'rufatan wa inna lama kusuna kalkan jadi bareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar lan dadi pakar duwe rumus balung sing seluruh lantak campur tanah mosok iso dadi manusa meneh mlane ning Yasin diterangno awale salladhi khalaqas samawati wal ardh bikasirin ala yakhluqana wa bislahu murko Allah takwati manusa tak gawe sangka ora ana ya tak gawe trimo minut fadil jebule faidahu napa khosimum